pikiran galau, masalah pun melanda dan hinggap. Yuzikir dan juga solawat, yuzikir solawat. Ya Robi Bil Mustafa, balik makosidana makosidana wakfir lana mamago. Ya wasi'al karami wasi'al karami, yey. Ada sebuah penyakit merasa diri selangit, pada sesama pun pelit, pahala pun sedikit. Selalu cinta dunia dan takut mati juga, itulah yang dinamakan penyakit hati wahan, yeah. Terkadang iman naik, terkadang iman turun, yeah. Oleh karena itu jagalah hati kita. Jika fikiran galau, masalah pun melanda dan hinggap. Yuzikir dan juga solawat, yuzikir solawat. Ya Rabbi Bil Mustafa, balik makosi dana makosi dana wakfir lana mamalu. Ya wasi al-karami wasi al-karami. Jika fikiran galau, masalah pun melanda dan hinggap. Yuzikir dan juga solawat, yuzikir solawat. Balik makosidana makosidana wakfir lana mamalo. Ya wasi'al karami wasi'al karami, yeah. Ada sebuah penyakit merasa diri selangi, pada sesama pun perih, pahala pun sedikit. Selalu cinta dunia dan takut mati juga, itulah yang dinamakan penyakit hati wahan, yeah. Terkadang iman naik, terkadang iman turun, yeah. Oleh karena itu jagalah hati kita. Jika fikiran galau, masalah pun melanda dan hinggap. Yuzikir dan juga solawat, yuzikir solawat. Ya Rabbi Bil Mustafa, balik makosidana makosidana wakfir lana mamalo. Ya wasi'al karami wasi'al karami. Jika fikiran galau, masalah pun melanda dan hinggap. Yuzikir dan juga solawat, yuzikir solawat.